السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa ma'asirul muslimin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, dan pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan nazar. Ya, pembahasan tentang nazar. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang al-yamin, yaitu sumpah. Maka kali ini pembahasannya adalah nazar. Muallif Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala berkata, Faslun Wan nadharu Yalzamu Fil mujazati Ala mubahin Wa ta'atin. Nazar itu wajib dilaksanakan, atau nazar itu menjadi sesuatu yang lazim. Fil mujazati, fil mujazah, yaitu di dalam perkara yang sifatnya membalas sesuatu yang telah didapatkan. Jadi saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya minta, ya, maka fi muqabil, sebagai bentuk mukafa'ah, membalas apa yang telah saya dapatkan, ya, dari sesuatu yang mubah, wa ta'ah, dan ketaatan. Jadi kata Al-Qadi Abi Syuja, nazar itu, kata beliau, yalzam, menjadi lazim untuk dikerjakan, kalau nazar itu fil mujazati. Mujazah artinya mukafaati, ya, fi mukafaah. Mukafaah itu balasan, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya mubah atau sesuatu yang sifatnya taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih memperjelas maksud yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Ai, maksud dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja, yasihun nadhru, nazar itu menjadi sah, wa tatarattabu alaihi atharuhu, ya, dan akan berimplikasi hukum. Nazar menjadi sah dan akan memunculkan implikasi hukum, mengakibatkan munculnya hukum. Wa yalzamu wafa'u bihi, dan menjadi wajib untuk ditunaikan, in kana biltizami fi'li ta'atin, apabila seseorang mewajibkan atas dirinya. Sebenarnya syariat tidak mewajibkan. Tetapi seseorang mewajibkan atas dirinya fi'lut ta'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, mukafa'atan ala husuli amrin mubahin, sebagai bentuk balasan atas perkara mubah yang dia dapatkan. Mudah-mudahan sudah mulai terang ya definisi nazar yang dimaksud oleh Al-Qadi Abi Syuja. Kalau saya diterima masuk di kampus fulan, saya akan menyembelih. Ya, saya, Allah memiliki hak dari saya. Saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi alayya. Ya, saya punya kewajiban kepada Allah. Kalau seandainya saya diterima di kampus fulan, saya akan menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing adalah ta'ah, ketaatan. Dan ketaatan ini dilakukan fi muqabil, ya, sebagai bentuk respon atas hasil yang kita dapatkan, diterima di kampus atau sehat atau diterima kerja dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan nazar, ya. Oleh karenanya dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, in kana biltizami fi'li ta'atin, seseorang komitmen untuk melaksanakan perbuatan ketaatan, mukafa'atan, sebagai bentuk balasan atau respon, ala husuli amrin mubahin, ya, atas didapatkannya satu perkara yang mubah, au mahbubin linnafsi toba'an, atau toba'an, atau sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia, min isabati khairin au daf'i su'in, baik dalam bentuk mendapatkan kebaikan atau menghindar dari keburukan. Seseorang berkata, saya dapat informasi ada keluarga yang mengalami musibah. Saya bernazar, kalau mereka selamat, saya akan menyembelih seekor sapi misalnya. Itu nazar. Fi muqabil, ya, sebagai bentuk respon atas perkara yang baik atau perkara buruk yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amrin isabati khairin au daf'i su'in. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan atau bisa menghindar dari keburukan. Lalu apa sebenarnya nazar secara bahasa? Tadi ini lebih kepada penjelasan maksud dari perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Di mana Al-Qadi Abi Syuja rahimahullah berkata, "Wan nadhru, nazar itu yalzam, menjadi harus dikerjakan oleh seseorang fil mujazati ala mubahin wa ta'ah." Ya, fi mukafa'atin. Mujazah artinya mukafa'ah. Ketika seseorang ingin membalas sesuatu yang dia dapatkan dari perkara yang mubah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nazar itu minta dulu baru ibadah. Jadi minta dulu, minta ini, minta itu, kalau didapatkan kita akan ibadah. Oleh karenanya kata para ulama, hukum asal nazar itu makruh. Tapi kalau sudah diucapkan wajib, yufuna bin nadhri. Mereka menunaikan nazar yang telah mereka ucapkan. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Jadi nazar kalau belum diucapkan lebih baik tidak diucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan ya wajib. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan yang lebih bagus adalah beribadah dulu baru meminta. Itu yang lebih bagus. Jadi beramal dulu, beraktivitas ketaatan yang dicintai oleh Allah, baru kita meminta, ya Rabb, ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan itu adalah baik dan kau ridho dengan perbuatan itu, berikan aku kelapangan rezeki, berikan aku kesehatan, selamatkan keluargaku. Itu melakukan dulu baru meminta. Kalau nazar dibalik, minta dulu. kalau dapat ibadah, kalau tidak dapat berarti tidak jadi ibadah. Kalau saya begini, begini, begini, saya akan puasa. Kalau tidak dapat, ya tidak puasa. Tapi kalau kita balik, dan ini lebih bagus, ya Allah, saya menjaga puasa ini dan itu. Kalau seandainya itu adalah kebaikan yang ikhlas karenamu, maka saya mohon, sembuhkanlah sakit si fulan, ya Rabb. Engkau Syafi yang maha menyembuhkan. Nah, itu enggak masalah. Itu namanya tawassul dengan amal-amal yang saleh. Dan itu adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Adapun kalau kita lihat dari sisi lugatan atau dari sisi bahasa, nazar secara bahasa adalah al-wa'du, adalah janji. Nazar secara bahasa adalah janji. Terlepas janji itu adalah baik atau buruk. Ya. Apakah janjinya janji kebaikan atau janji yang sifatnya keburukan? Itu secara bahasa adalah an-nazar. Artinya al-wa'du bi khairin au syarrin. Baik janjinya adalah buruk atau janjinya adalah baik. Wa syar'an, adapun nazar secara syariat pengertiannya adalah al-wa'du bil khairi khassah. Al-wa'du bil khairi khassah. Berjanji untuk melakukan kebaikan secara khusus. Al-wa'du janji bil khairi dengan kebaikan khassah secara khusus. Au ada juga yang mendefinisikan nazar itu al-iltizamu qurbatan lam tata'ayyan bi asli syar'i. Iltizamu qurbatun lam tata'ayyan bi asli asyara. Seseorang melazimkan dirinya untuk melakukan satu ketaatan, kurbah, satu ketaatan kepada Allah yang sebenarnya secara syariat itu tidak diwajibkan atas dirinya. Tetapi dirinya sendiri yang mewajibkan sesuatu tersebut karena mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Nah, itu definisi nazar, baik secara lugatan yang artinya al-wa'du ataupun secara syar'an ya yang artinya adalah tadi apa? Al-wa'du bil khairi khassah. Berjanji untuk melakukan kebaikan atau boleh juga didefinisikan al-iltizamu qurbatun lam tata'ayyan bi asli syara. Seseorang melazimkan dirinya untuk melaksanakan satu ketaatan yang sebenarnya secara syariat dia tidak diwajibkan atas dirinya. Tetapi karena dia telah bernazar, jadi wajib. Walaupun meninggal, ahli warisnya harus menunaikannya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini wa huwa nau'an, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, nazar itu ada dua jenis. Yang pertama nazar lujaj wa ghadab. Nazar yang diucapkan ketika seseorang fil khusumah, berada dalam satu konflik dengan orang lain dan ketika dia marah. Demi Allah ya, yang kemarin kita bahas. Kadang disebut apa namanya nazar lujaj wal ghadab atau kadang juga disebut dengan yaminul lujaj wal ghadab. Itu satu sumpah yang diucapkan ketika seseorang marah atau berkonflik dengan orang lain. Demi Allah, kalau saya pernah melakukan itu, saya enggak akan menginjak. Begitu. Itu namanya nazar lujaj atau ghadab. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun jenis yang kedua adalah nazar yang sifatnya tabarrur, yaitu untuk melakukan kebaikan. Ai yatlubu bihil birra wat taqarrubu minallah. Nazar yang dengannya seseorang meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbagi menjadi dua. Nazar yang sifatnya kebaikan terbagi menjadi dua. Yang pertama ayyakuna muallaqan. Nazarnya ini muallaq, tergantung. bi an yaltazima fi'la qurbatin in hadasat lahu ni'matun. Yaitu seseorang komitmen berjanji untuk melakukan satu ketaatan apabila dia mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari keburukan. Inilah yang dimaksud dengan nazrul mujazah. Ya, yang tadi diistilahkan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Wan nadhru yalzamu fil mujazah. Ya, jadi mu'allak. Kalau saya dapat ini, kalau saya sehat, kalau saya selamat, kalau dia sembuh, itu mu'allak. Mu'allak itu bergantung. Ya, kalau dia dapatkan maka terlaksana, kalau tidak ya tidak terlaksana. Oleh karenanya tergantung. Itu jenis yang pertama. Atau biasa kita sebut dengan istilah apa? Nadhrul mujazah. Nadhrul mujazah. Ai mukafa'ah. Kata lain dari mujazah artinya adalah mukafa'ah. Wathani, adapun jenis yang kedua, ayyakuna ghaira mu'allak. Nazarnya tidak tergantung, ya. Artinya seseorang berkata, lillahi alayya sawmun au hajjun. Saya berjanji akan haji. Ya, saya bernazar akan haji. Ya, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang mubah. Atau tidak dikaitkan dengan terhindar dari sesuatu yang buruk. Dia yang melazimkan dirinya untuk melakukan satu ibadah. Saya nazar nih, udah. Pokoknya hari-hari raya kurban ini saya akan berkurban. Misalnya begitu. Nah, itu namanya ghairu mu'allak. Nazar untuk melakukan kebaikan ada dua. Ada mu'allak, ada ghairu mu'allak. Nazar secara umum ada dua jenis. Ada nazrul lujaj wal ghadab. Nazar yang biasanya diucapkan ketika seseorang marah. Ya. Lalu yang kedua, nazar untuk kebaikan dan kurbah ketaatan kepada Allah ada dua. Ada mu'allak dan ada ghairu mu'allak. Adapun dalil tentang masalah nazar ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 29, wal yufu nudhurahum. Tunaikanlah nazar-nazar kalian. Di surat Al-Insan ayat yang ke-7, Allah berfirman, yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar mereka. Begitupun di dalam hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum qauman, setelah kalian akan datang satu kaum, yakhununa wala yu'tamanun, akan datang satu kaum yang selalu berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi tetapi persaksiannya palsu. Mereka bernazar tetapi tidak dilaksanakan. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka as-siman, yaitu gemuk. Tanda-tanda kiamat akan muncul orang-orang yang gemuk. Dikatakan di sini ai bisababi kathratil disebabkan karena banyaknya makanan pada saat itu. Segala ragam makanan, cukup pakai apa handphone sudah datang makanan ke rumah kita. Ya, ma'al khuludi ila rahati wa tarkil jihad, yang menjadikan manusia cenderung ingin tidur, ingin istirahat dan meninggalkan jihad. Ya. Waqil, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan menjelang hari kiamat tersebarnya fenomena obesitas, ya, kegemukan adalah kinayatun anit tafakhur bimata'id dunia. Itu adalah kata yang menunjukkan kinayah, perumpamaan bahwa di akhir zaman manusia akan tafakhur bihayatid dunia, dengan kehidupan dunia. Tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah tidak menunaikan zakat adalah satu perbuatan yang tercela. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke perkataan Al-Qadi Abi Syuja. Wan nadharu yalzamu. Nazar itu wajib dikerjakan. Fil mujazah. Di dalam sesuatu yang sifatnya balasan atas perkara mubah yang didapatkan. Contohnya, seseorang berkata, In syafallahu maridi falillahi alayya an usalli an au asum au atasaddaq. Kalau seandainya Allah menyembuhkan sakitku, ya, maka aku berjanji kepada Allah akan sholat ini, atau akan puasa sekian hari, atau akan bersedekah. Ya. Wa yalzamu min dzalika ma yaqa'u 'alaihi al-ismu. Maka kalau hal itu diucapkan, orang yang mengucapkannya wajib melaksanakannya sesuai dengan janjinya. Artinya kalau dia berkata, kalau saya dapat ini saya akan puasa. Tidak disebutkan satu hari, dua hari, tiga hari, satu bulan, tidak. Dia berjanji akan puasa. Maka sekedar satu kali dia puasa, sudah gugur kewajibannya. Kecuali kalau menyebutkan hari, satu pekan, dua pekan. Ya, maka tentunya sesuai dengan yang dia janjikan. Tapi kalau sifatnya umum, kalau saya begini, saya akan bersedekah lillahi ta'ala. Lalu dia dapatkan, dia bersedekah dengan 100 ribu, ya sudah. Ya, oleh karenanya dikatakan, وَيَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ. Yang wajib atasnya ketika dia bernazar, yang sifatnya mujazah, adalah standar paling minimal yang dia janjikan. Standar paling minimal dari sholat, 2 rakaat. Ya. Misalnya, standar minimal dari apa namanya bersedekah, misalnya ya semampu kita. Ya, kalau kita tidak menyebutkan apa bilangan atau jumlah dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, wala nadhra fi ma'siyatin. Tidak ada nazar dalam maksiat. Tidak boleh kita bernazar untuk maksiat. Kaqaulihi, contohnya seseorang berkata, in qataltu fulanan falillahi alayya kaza. Kalau aku berhasil membunuh si fulan, maka Allah aku berjanji kepada Allah akan puasa misalnya. Itu nazar maksiat. Tidak boleh dalam Islam nazar maksiat. Ya. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan tidak ada nazar maksiat, ay layan akid. Tidak dianggap sah sebagai nazar. Idza nadhara maksiatan. Apabila seseorang bernazar untuk bermaksiat. Ya, wa yuhram al-wafa'u bihi. Dan diharamkan atasnya menunaikan nazar maksiat. Wala yatarattabu alaihi syai'un. Dan tidak ada apa namanya, tidak ada efeknya sama sekali. Tidak ada konsekuensinya. La yatarattab, tidak ada konsekuensinya. Illa, kecuali apabila dia berniat bersumpah. Saya bersumpah misalnya. Tidak akan mengunjungi si fulan. Dan si fulan orang tuanya. Si fulan berarti bernazar untuk memutus tali silaturahmi dengan ucapan demi Allah bersumpah. Maka kalau kalimatnya adalah kalimat sumpah, maka wajib kata beliau apa? Kafaratul yamin. Yang kemarin sudah kita bahas. Membebaskan budak atau memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan mereka pakaian, kalau tidak bisa juga puasa sebanyak 3 hari. Itu kalau menggunakan lafaz apa yamin atau sumpah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'illah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, salat, puasa, haji, umrah, maka laksanakanlah. "Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Tetapi barang siapa yang bernazar bermaksiat, bernazar akan melakukan maksiat, maka jangan dia melakukannya. Begitupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu an Rasulillah qal la nadhara fi maksiatillah. Tidak ada nazar di dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, la wafa'a li nadhrin fi maksiyah, tidak boleh dilaksanakan nazar yang sifatnya maksiat. Ai la yanaqid wa la yatarattab alaihi syai'un. Ya, maksudnya tidak sah nazarnya dan dia tidak memiliki konsekuensi apapun. Artinya tidak harus kafarat, kata beliau, kecuali kalau dia mengucapkannya dalam bentuk sumpah. Lalu poin yang terakhir, wala yalzamun nadhru ala tarki mubahin. Dan tidak menjadi wajib ketika seseorang bernazar untuk meninggalkan sesuatu yang mubah. Apa maksudnya? Bernazar meninggalkan sesuatu yang mubah. Coba kita lihat. Kaqaulihi. Sebagaimana seseorang berkata, saya bernazar tidak akan makan daging. Atau tidak akan minum susu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Itu tidak dilaksanakan. Dan tidak lazim untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan, kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, mislu tarki al-fi'l. Ya, sama juga kalau yang disebutkan oleh Al-Qadi Abi Syuja kan ini tarak, aku tidak akan makan daging, aku tidak akan minum susu. Sama juga kalau itu sifatnya perbuatan, baik meninggalkan atau mengerjakan. Kalau kaitannya dengan sesuatu yang mubah itu tidak lazim. Contohnya di sini, kama lau nadhara an ya'kula au yashriba au yalbas. Sebagaimana seseorang bernazar akan makan, akan minum, atau akan memakai pakaian. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, beliau berkata, bainaman nabiyyu yakhtub. Ya, satu ketika Nabi sedang berkhutbah, sallallahu alaihi wasallam, idha huwa birajulin, ya qa'im. Ketika Nabi khutbah ada laki-laki yang berdiri. Fasa'ala anhu. Maka Nabi berkata, itu orang saya lagi khutbah kok berdiri. Nabi bertanya, faqalu. Maka mereka berkata, Abu Israel. Dia namanya Abu Israel. Nazara an yakuma walayak'ud. Dia bernazar akan berdiri dan tidak akan duduk. Masya Allah. Nazarnya aneh. Nazar akan berdiri dan tidak akan duduk. Ini mubah, berdiri duduk mubah. Wala yastazil, dan dia pun bernazar tidak akan berdiri di bawah naungan. Artinya biar aja kepanasan begitu. Ya. Wala yatakallam, dia pun bernazar tidak akan ngomong, bicara. Wa yasum, dan dia bernazar berpuasa. Maka Rasulullah berkata, murhu falyatakallam. Suruh dia berbicara. Suruh dia bernaung agar tidak kepanasan. Suruh dia duduk. Wal yutim saumahu. Tapi dia wajib menyempurnakan puasanya. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Ada sahabat nazar. Satu, nazarnya enggak akan duduk. Dua, nazarnya enggak akan berdiri di bawah naungan. Dia akan berdiri di bawah terik matahari. Tiga, dia bernazar tidak akan bicara. Empat, dia bernazar berpuasa. Maka di waktu yang sama dia sedang mengerjakan nazarnya. Dia berdiri di bawah terik matahari, tidak mau berbicara, dan dia berpuasa. Apa kata Nabi? Batalkan yang tiga. Apa itu yang tiga? Nazarnya untuk tidak duduk, batalkan. Nazarnya untuk tidak ngomong, batalkan. Nazarnya untuk berpanas-panasan, batalkan. Tapi kalau puasa itu nazar taat, laksanakan. Ya, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada poin terakhir di sini yang merupakan faidah atau pelajaran yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, al-aula, yang paling bagus, biman halafa yaminan, bagi orang yang terlanjur bersumpah, ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, hendaknya dia mengambil sesuatu yang paling bagus. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita bersumpah untuk melakukan sesuatu, atau kita bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, Saat kita bersumpah akan melakukan sesuatu, ternyata di kemudian hari kita sadar bahwa yang bagus jangan dikerjakan. Maka baiknya jangan dikerjakan. Kalau kita bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, tetapi ternyata jelas bahwa mengerjakan lebih bagus, maka batalkan sumpah kita, bayar kaparatnya, laksanakan. Jelas ya? Satu, orang sumpah untuk meninggalkan. Ternyata bagusnya jangan ditinggalkan, dikerjakan. Ya? Maka batalkan sumpah kita, bayar kaparatnya, kerjakan. Atau sebaliknya, seseorang berjanji akan mengerjakan. Saya berjanji demi Allah akan memberikan kamu uang sekian. Di kemudian hari, dua hari kemudian dia sadar. Terlalu besar itu. Dia masih kecil, itu bahaya. Maka dia lebih baik batalkan sumpahnya, kemudian membayar kafarat. Mana dalilnya? Coba kita lihat. Kata beliau, dalilnya adalah, apa yang diriwayatkan dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apa kata Abi Musa? Inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin minal asy'ariyin, bersama sekelompok dari kabilah Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berarti dari kabilah Asy'ari. Kabilah Asy'ari datang kepada Nabi bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Nastahmiluhu, meminta agar diberikan tunggangan untuk membawa barang-barang. Jadi kabilah Asy'ari meminta kepada Nabi agar diberikan tunggangan untuk membawa apa? Barang-barang, entah itu unta atau kuda dan lain sebagainya. Maka Nabi berkata, wallahi la ahmilukum. Demi Allah, kata Nabi, aku tidak bisa memberikan kalian tunggangan. Wa ma indi ma ahmilukum. Dan aku pun tidak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepada kalian untuk dijadikan sebagai tunggangan. Wa utiya Rasulullah binahbi ibilin. Tetapi beberapa saat setelah itu, ada harta rampasan perang yang diserahkan kepada Nabi oleh pasukan, yaitu berupa beberapa ekor unta. Jadi, kronologisnya orang-orang Asy'ari datang kepada Nabi minta diberikan tunggangan. Nabi berkata, wallahi la ahmilukum, demi Allah aku tidak akan memberikannya. Aku tidak punya. Ya, aku tidak punya. Setelah itu diucapkan oleh Nabi, tiba-tiba datang unta. Beberapa ekor unta. Unta ini adalah dari unta ghanimah, rampasan perang. Maka apa yang terjadi? Fasa'ala anna, maka Nabi berkata, ainan nafar al-ash'ariyun. Mana itu, apa namanya, saudara-saudara kita dari kabilah Asy'ariyun, dari Asy'ari. Fa'umirna fa'umira lana bi khamsi dhudin ghurridhura. Maka diberikan untuk kami 5 ekor unta yang pundaknya putih. Ya, tadinya Nabi bersumpah tidak akan memberikannya. Lalu Nabi membatalkan sumpahnya, Nabi memberikan 5 ekor unta. Falamma talaqna qulna ma sana'na. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, ketika mereka pergi membawa 5 ekor unta, mereka berkata, kok kita melakukan ini ya? La yubarik lana, kita enggak akan dapat berkah ini. Ya, karena apa? Nabi sudah bersumpah tidak memberikan, kok malah jadi memberikan. Maka kami berkata, ya Rasulullah, apakah engkau lupa pernah bersumpah tidak akan memberikan kami unta? Maka Nabi berkata, lastu ana hamaltukum. Bukan aku yang memberikan kalian unta. Bukan aku yang memberikan kalian unta. Walakinallaha hamalakum. Tapi Allah yang memberikan kalian unta. Wa inni wallahi. Dan aku, kata Nabi, demi Allah, la ahlifu ala yaminin. Tidaklah aku bersumpah. Tidaklah aku bersumpah. Fa'aro ghairaha khairan minha. Lalu aku melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada yang aku ucapkan. Nabi bersumpah, itu kan diucapkan. Lalu Nabi melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah yang dia ucapkan. Niscaya aku akan lakukan sesuatu yang lebih baik itu. Dan aku akan halalkan sumpahku. Halalkan artinya Nabi akan bayar kaparatnya.

kapasitas produksi 7 hingga 15 kg per jam secara kontinu. Dapat memproses berbagai karakter bahan, mulai dari water fill, pasta fill, concentrate fill, dan water honey fill. Pengoperasian mesin low noise dan tidak berisik, konsumsi listrik lebih hemat. Mudah digunakan hanya dengan sekali proses, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan pasal terkait dengan nazar yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja dan dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kita kembali mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Kami ini sebagai orang tua mengenal sunnah baru dua. Ya, sunnah baru-baru. Tapi kalau anak, ibunya sudah 2 tahun, anak sudah 2 mengenal musik, pacaran bagaimana solusinya? Ya, memberitahukan kepada anak-anak doanya agar anak-anak kami mau mengubahnya. Barakallahu fikum ibu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibu keistiqomahan ya. Setelah ibu mengenal sunnah Nabi, beragama sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, ya beribadah, berusaha dengan ilmu, ya menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang syirik, berusaha komitmen dalam beribadah, meninggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan ibu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak, keluarga diberikan hidayah untuk mengenal Islam yang lurus, Islam yang sesuai ajaran atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita memberitahu anak-anak kita, keluarga kita bahwa misalnya musik atau pacaran dan lain sebagainya adalah dilarang? Wallahu a'lam bishawab. Yang harus kita lakukan ya adalah memulai. Saya selalu mengatakan, sering ditanya masalah ini, bagaimana saya ingin mengubah si fulan, saudara saya, anak saya, suami, istri. Jawabannya singkat, mulailah. Mulailah untuk mengubahnya. Dan cara itu akan menjadi jelas ketika kita sudah memulai. Ya, kalau kita sudah memulai, maka kita akan tahu sejauh mana efektivitas penyampaian kita. Sejauh mana penerimaan orang atas apa yang kita katakan. Kalau kita sudah mulai, kita bisa evaluasi. Oh, berarti saya terlalu semangat misalnya, oh saya terlalu lembut selama ini ya. Tapi kalau kita tidak memulainya, kita tidak bisa memberikan evaluasi ya. Walaupun Rasul telah mengajarkan metode secara umum ya. Rasulullah berkata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau memang kita punya kekuasaan. Seorang ibu punya kekuasaan atas anak-anaknya. Hanya saja kadang anak-anaknya sudah besar misalnya kan, sudah SMP, SMA. Ya. Wa idlam yastati bilisanihi. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Medianya dengan lisan. Dan dengan lisan ini nanti ada rinciannya. Rinciannya ada dalam ayat Allah. Ya Allah berfirman apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. ya, ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah wal mau'izah hasanah, dan dengan apa namanya nasihat-nasihat suri tauladan yang baik. Itu diantara nasihat. Atau misalnya diantara kaidah ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, mulai dari yang paling penting. Artinya kalau kita umpamakan orang yang belum komitmen dengan agama sebagai orang yang sakit, kita harus mendiagnosa apa sakit yang paling parah. Kalau sakit yang paling parah itu dapat disembuhkan, insya Allah yang lain sembuh. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu misi yang paling pertama. Laksanakan salat, ajarkan mereka salat, biasakan mereka salat. Ya, lalu berlanjut ke misi yang selanjutnya, misalnya kalau mereka perempuan, ajarkan mereka berhijab, berjilbab, ya, menutup aurat mereka, menjaga kehormatan mereka, jelaskan kepada mereka bahaya terjatuh kepada perzinahan, berapa banyak orang-orang yang menyesal, ya, ketika mereka terjatuh ke dalam perzinahan, ya, rasa cinta yang sebenarnya bukan dengan berzina, ya, tetapi dengan apa namanya tali ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita akan membangun kebahagiaan di atas perkara yang dimurkai oleh Allah. Pacaran itu adalah wasilah menuju perkara yang dimurkai oleh Allah. Berapa banyak orang yang pacaran pada akhirnya berzina, bercampur badan tanpa ikatan pernikahan. Ya, berapa banyak terjadi pembunuhan akibat hal ini. Sang wanita menuntut pertanggungjawaban, ya. Lalu sang laki-laki menyuruh untuk diaborsi. Terjadi konflik, lalu dibunuh, dilukai, disakiti, dan lain sebagainya. Tetapi banyak di antara anak-anak muda yang tidak ambil pelajaran. Ya, mereka tertipu dengan apa? Bisik rayu syaitan. Ya, mumpung masih muda. Ya, jangan kau apa sia-siakan masa mudamu, gunakan untuk apa menikmatinya dan lain sebagainya. Padahal ya itu adalah jebakan rayuan setan untuk menghancurkan masa depan mereka. Nah, itu berikan nasihat ya, berikan nasihat. Kalaupun tidak bisa bi qalbihi, maka dengan hati. Walaupun ini dalam keluarga tentunya jarang ya, artinya kalau seorang ibu atau seorang ayah kepada anak itu antara tangan atau lisan. Ya, tangan dengan lisan karena kewajiban. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita boleh berpuasa hanya untuk mengungkapkan rasa syukur? Bagaimana seharusnya kita mengungkapkan rasa syukur? Tapi bukan nazar, hanya berpuasa saja. Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah berpuasa. Misalnya seseorang berkata, saya berpuasa besok. Saya berjanji besok berpuasa. Karena saya merasa Allah terlalu banyak memberikan saya kenikmatan. Silahkan. Tapi jangan di hari Jumat, kan begitu kata para ulama. Kalau mau puasa hari Jumat, harus diiringi puasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari sebelumnya. Allah alam bisawab. Baik, ada Ibu Nina di Tanah Karo. Ustaz, saya mau bertanya. Baik. Dulu saya pernah bernajar, ya Allah, kalau tanah ini berhasil, maka saya akan mengeluarkan 10% dari tiap hasil panennya. Nah, kemudian setelah berhasil tanah itu tidak ada lagi yang mengganggu atau tidak ada lagi masalah dan sekarang udah berbuah, dikemanakan uang hasil najar tadi, Ustaz? Karena kan ini sawit, Ustaz. Waktu itu najar ya, Ustaz. Nanti kalau berhasil saya akan keluarkan najar saya 10% setiap panen. Panen itu 2 minggu sekali. Nah, apakah saya bisa kumpulkan najar-najar tersebut bersamaan dengan uang-uang hasil sawit yang lain, Ustaz, yang tidak bermasalah? Bagaimana solusinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu nazar, ya, nazar mujazah dalam istilah fikih. nazar yang sifatnya fi muqabil al-husul ala syai' mubah. Nazar yang dilakukan dikarenakan mendapatkan perkara yang mubah. Bertani itu mubah. Kalau saya sukses panennya 10% saya niatkan untuk Allah. Artinya untuk sedekah, untuk infak. Kemana seharusnya saya berikan? Ke masjid bisa. Ya. Ke apa namanya, untuk tujuan sedekah orang-orang miskin, orang fakir boleh. Ya. Atau untuk acara-acara dakwah boleh. Ya, untuk pokoknya sesuatu yang sifatnya infak, untuk anak yatim boleh, untuk sekolah Islam boleh, untuk media Islam boleh. Ya, kalau memang kita sudah bernazar, kalau nanti panen ini berhasil 10%-nya saya niatkan untuk sedekah, maka keluarkan untuk sedekah. Ya, keluarkan untuk sedekah. Kita ambil alhamdulillah kami dapat uang 100 juta misalnya. Ini 10%-nya 10 juta kami infakkan, 2 juta untuk masjid, 2 juta untuk si fulan fakir miskin, 2 juta lagi untuk pembangunan sekolah Islam, 2 juta lagi untuk beasiswa anak yatim penghafal Quran. Itu enggak ada masalah. Ya, disalurkan ke orang-orang yang berhak. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, Pak Rashid ya. Ini Pak Ustaz, menguap itu kan ada sunahnya kita menutup ke tangan Pak Ustaz ya. Baik. Karena itu dari setan menguap itu. Nah sekarang untuk mengusir setan itu kita baca tauz itu Pak Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini boleh enggak Pak Ustaz? Ketika menguap itu kita membaca ta'awudz di samping mungkin sambil menutup mulut gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Jadi menguap itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu menunjukkan kepada kemalasan dan dia adalah permainan setan atas manusia. Oleh karenanya ketika menguap hendaknya kita melakukan menahan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa ditahan kita tutup dengan tangan. Apakah boleh setelahnya kita mengucapkan ta'awuz auzubillahi minasyaitonirrajim? Boleh. Tetapi tidak sambil menguap. Sebagian orang sambil dia menguap sambil dia ta'awuz. Auzubillah seperti itu. Itu jangan. Karena apa? Itu bisa mengacaukan makna, merusak makna dan lain sebagainya. Menguap dengan sempurna sambil ditutup, selesai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu enggak ada masalah. Ya jadi memohon perlindungan ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan semalam tidur jam 9 cepat. Bangun subuh misalnya, kok masih ngantuk saja? Ini ada yang enggak beres ini. Nguap terus langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan. Itu tidak masalah, Pak. Itu tidak masalah. Sebagai bentuk apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Dari hamba Allah di situ di Jawa Timur. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Ini Ustaz. Kalau orang yang punya masalah di dunia kan harus selesaikan di dunia. Jangan sampai harus selesai di akhirat kan, karena berat itu tanggung jawabnya gitu. Begitu ya Ustaz ya. Baik. Kalau misalnya ini kedua orang tua tapi disalahi sama orang dituduh yang enggak-enggak misalnya Ustaz ya. Kemudian orang tua itu saking malunya tidak mau memaafkan begitu Ustaz, sampai gitu baik yang menuduh maupun yang dituduh orang tua kami tersebut itu meninggal dunia semua begitu Ustaz. Dan bagaimana anak sebagai orang atau orang anak itu misalnya berinfak untuk orang yang pernah menuduh kedua orang tua kami itu ya Ustaz ya. Berinfak. Pahalanya, ya? Berinfak kepada orang yang pernah menuduh. Yang pernah menuduh gitu, karena ibu dan bapak anak itu tidak mau memaafkan saking malunya kepada orang-orang begitu, Ustaz. Karena tuduhan itu dituduh tentang sihir itu, Ustaz. Baik. Jadi tidak mau memaafkan begitu, Ustaz. Jadi anak berinfak untuk orang yang pernah menuduh itu, Ustaz, begitu. Berinfak ini dalam arti memberikan uang. Ya. Berinfak dalam pengertian memberikan uang kepada orang yang pernah menzalimi orang tua. Bukan, ini infak ke wakaf-wakaf ke masjid begitu, Ustaz. Wakaf ke? Masjid atau pembebasan lahan itu, Ustaz, sebagian begitu untuk pernah yang apa itu yang berbuat salah begitu, Ustaz. Kenapa? Karena waktu baik. Itu. Ya? Kenapa dilakukan seperti itu? Agar kedua orang tua kami itu selamat di alam barzah, dibebaskan dari azab kubur begitu. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Penjelasan. Tuhan jasa kewahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya menuduh fitnah itu berat hukumannya. Kalau membicarakan aib orang yang benar dilakukan, jadi seseorang melakukan salah, maksiat, lalu dibicarakan oleh tetangganya, oleh keluarganya, itu haram. Itu kita sebut dengan istilah ghibah. Menggibah. Gibah itu dosanya seperti memakan bangkai manusia. Yaitu gibah. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, seandainya yang kami ucapkan itu benar, bagaimana? Itu gibah, kata Nabi. Dan kalau tidak benar, itu fitnah. Ya, fitnah artinya menuduh seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak melakukan. Dan ini tentunya masuk kategori kedustaan, kebohongan. Dan kalau kesalahan itu ada kaitan dengan hak manusia, tentunya harus meminta maaf. Ya, harus meminta maaf. Orang yang menuduh harus meminta maaf. Dalam Islam ada istilah qazaf. Ini kasus yang lain. Tetapi sebagai gambaran betapa buruknya tuduhan itu. Dalam Islam ada yang namanya qazaf. Qazab itu adalah tuduhan kepada seseorang bahwa dia berzina. Bagi orang yang menuduh, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka bukan yang dituduh yang dianggap bersalah. Tetapi yang menuduh, al-qazib, yang dianggap bersalah. Apa hukumannya? Sama Nina Jaldah. Dipukul 80 kali derak. Artinya, menjaga kehormatan manusia adalah kewajiban. Apalagi kalau tuduhannya, tuduhan yang tidak main-main. Dituduh tukang sihir. Itu berat sekali. Mana yang lebih besar dosanya? Berzinah atau sihir? Tentunya sihir. Jauh lebih besar. Karena zinah itu ya, kita katakan dia muslim. Zinah, orang yang berzinah dia muslim. Seandainya pun benar dia berzinah, dia muslim. Pezinah itu muslim. Ya. Zinah dosa besar, tapi sihir. Musyrik. Musyrik. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran apa? وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُ. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan malaikat itu tidak mengajarkan sihir Harut dan Marut kecuali sebelumnya mereka berkata, innama nahnu fitnah, kami hanyalah cobaan untuk kalian, fala takfur, maka jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Haddu sahir dorbatun bisaib, dalam hadis, hukuman tukang sihir dihukum mati. Artinya kalau menuduh orang berzina saja, begitu hukumannya. Ya, maka menuduh seseorang melakukan sihir itu pun buruk, bahkan lebih buruk. Tidak jarang mengakibatkan konflik di masyarakat. Kita masih ingat ya dulu kisah apa namanya kasus tahun berapa itu sempat kita dengar apa namanya pengadilan massa, pengadilan di masyarakat akibat tadi berita yang tidak jelas, tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar bukti dan lain sebagainya. Oleh karenanya terkadang ya orang yang dituduh apa namanya marah, tidak menerima, ya marah dan tidak menerima, ya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah meminta maaf, ya Allah alam bisawab, ya kalau seseorang sudah meminta maaf dengan tulus mengakui kekhilafan, ya tentunya dimaafkan. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Berikanlah maaf, perintahkan yang baik dan berpaling dari orang-orang jahil. Artinya apa? Saya sudah maafkan kamu, saya sudah maafkan, tapi interaksi dengan kamu mohon maaf ya, saya trauma misalnya. Saya sudah maafkan kesalahan kamu, tapi untuk jadi teman dekat lagi, akrab kayaknya agak susah. Ya, saya memaafkan semua kesalahanmu, tapi tolong jangan dekat-dekat saya. Takut saya ingat masa lalu, nanti saya malah marah sama kamu begitu. Itu nggak ada masalah, itu tabiat biasa. Nabi ketika datang wahsy masuk Islam, Nabi nanya, ceritakan kepada aku bagaimana engkau membunuh pamanku. Diceritakan. Wahsy sudah masuk Islam. Apa kata Nabi? Kalau bisa jangan deket-deket saya deh. Buang wajahmu dari hadapanku. Walaupun ya masalah taubat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rasa di hati yang kadang tidak bisa apa dihilangkan, trauma, yaitu satu hal yang sifatnya tabiat saja. Tapi dimaafkan ya harus kita maafkan. Masalah di hati kita ada sesuatu yang mengganjal ya manusiawi. Ya manusiawi, rasa marah, rasa tersinggung dan lain sebagainya. Dalam riwayat Nabi mendengar Ali hendak meminang siapa? Putri dari Abu Jahal kalau saya tidak salah ya. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana Anda gabungkan wahai Ali antara putri Nabi dengan putri Abu Jahal? Padahal ya putri Abu Jahal Islam. Tetapi ya biasa seorang ayah melihat seorang anak. Ya, bagaimana digabungkan dengan seorang wanita yang ayahnya adalah seorang pemimpin kekafiran. Nah, yang seperti ini kadang ya memang sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita konflik dengan orang lain, tapi hendaknya kita memaafkan. Ya, hendaknya kita memaafkan. Adapun masalah kita tidak bisa normal lagi interaksinya dengan dia, ya biasa. Kita memilih-milih kawan, memilih-milih teman. Bagaimana caranya agar kita memberikan apa namanya jalan supaya orang tua kita diberikan keselamatan di alam kuburnya? Ya didoakan. Didoakan. Memohonkan istighfar untuk mereka. Ya Rabbi gfirli wali walidayya, bersedekah atas nama mereka tidak masalah. Ya, atau apa namanya kita sebagai anak yang telah ditinggalkan beramal soleh agar pahala kita sampai kepada mereka, memperbanyak membaca Quran, apalagi sampai menghafal Quran, itu akan menjadi syafaat untuk kedua orang tua kita. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas ya di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.